maka penetapan berakhirnya masa iddah, penghitungan masa iddah adalah masa haid, tiga kali haid, atau dalam pendapat yang lain tiga kali suci. Dari disebabkan berbeda pendapatnya para ulama tentang makna qur'u dalam Al-Quran, ya. Bahwasanya masa iddah itu adalah salah satu quru, tiga quru. Quru ini para ulama tafsir berbeda menafsirkan, ada yang mengatakan haid, ada yang mengatakan suci. Kalau berarti diartikan adalah haid, berarti tiga kali haid. Kalau diartikan dengan suci, berarti tiga kali suci. Itu yang pertama. Yang kedua, masa iddah ini seperti yang kita bahas sekarang ini, ketika wanita itu diceraikan saat haid, atau ketika wanita itu meninggal suami, ketika wanita itu diceraikan ketika saat hamil, diceraikan ketika hamil, atau meninggal suaminya dan ia hamil, maka berakhirnya masa iddah adalah melahirkan. Kalau wanita yang ditinggalkan suami meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan di luar masa, di luar kehamilan itu 4 bulan 10 hari. Ya. Walladzina yatawaffawna minkum walladzina dalam surah Al-Baqarah 4 bulan 10 hari masa berkabung, atau diistilahkan juga dengan masa iddah. Wanita yang ditinggal mati suaminya, maka dia menanti 4 bulan 10 hari. Ini di luar kehamilan. Kalau seandainya wanita itu suaminya meninggal dunia sementara ia dalam keadaan hamil, maka seperti yang kita bahas pada bab ini, yaitu habis masa iddahnya adalah kelahiran. Kalau dia sudah melahirkan, berarti habis masa iddahnya. Berarti bisa panjang, bisa pendek. Ya, bisa panjang kalau seandainya meninggalnya di awal-awal kehamilan, berarti dia menunggu beberapa bulan ke depan, bisa 7 bulan, bisa 8 bulan. Ya, kalau seandainya di akhir-akhir kehamilan, misalnya bulan ke-6 atau bulan ke-7 meninggalnya suaminya, maka tidak selama masa kalau dia tidak hamil. Ya, kalau dia tidak hamil seperti kaidahnya tadi 4 bulan 10 hari. Tetapi kalau hamil dan dia di akhir-akhir masa kehamilannya, mungkin bulan ke-8, berarti tidak selama 4 bulan 10 hari tersebut. Jadi ini yang perlu kita ketahui dari masa iddahnya wanita. Di sini bab berakhirnya masa iddah wanita yang ditinggal mati suami dan wanita lain dengan melahirkan bayi. Wanita lain ini di sini maksudnya adalah wanita yang diceraikan, misalnya diceraikan oleh suaminya, dan suaminya menceraikan dia ketika hamil, maka masa iddah cerainya adalah melahirkan. Ya. Baik, kita baca hadisnya. Hadis nomor 3643. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Abu Thahir wa Harmalah bin Yahya wa taqaraba fil lafzi. Qala Harmalah haddatsana wa qala Abu Thahir akhbarana Ibn Wahb qala haddatsani Yunus bin Yazid an Ibn Shihab qala haddatsani Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها. وأما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيعة binti Al-Haris Al-Aslamiyah, sahabat wanita, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Amma qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina istaftathu, fakataba Umar ibn Abdullah ila Abdullah ibn Utbah yukhbiruhu anna Subai'ah akhbarathu annaha kanat tahta Sa'd ibn Khawla. Sa'd ibn Khawla ini suaminya. Sa'd ibn Khawla suami dari Subai'ah binti Al-Haris Al-Aslamiyah. Kanat tahta Sa'd ibn Khawla wa huwa fi bani Amir ibn Lu'ay wa kana mimman shahida Badran. Sa'd ibn Khawla ini suami dari Subai'ah, adalah sahabat Nabi, dan bahkan beliau adalah sahabat yang ikut perang Badar, yang ikut dalam perang Badar. Dan ini manaqib teristimewa yang didapatkan oleh para sahabat. Ikut serta perang Badar ini adalah kemuliaan tersendiri, karena memang kriteria tingkatan kemuliaan para sahabat itu diantaranya perang Badar. Ya. Perang Badar itu yang membuat mereka tinggi tingkatnya. Yang ikut perang Badar dengan yang tidak ikut perang Badar punya kelebihan. Yang ikut perang Badar punya kelebihan dari yang tidak ikut perang Badar. Dan bahkan apalagi ditambahkan dengan dalil-dalil dari Nabi SAW yang menjelaskan tentang kemuliaan orang yang ikut perang Badar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi berhak menghadap atau menyampaikan kepada orang yang ikut perang Badar, mengatakan kepada mereka, berbuatlah semau kalian. Ya. Berbuatlah semau kalian, karena apapun kesalahan yang kalian lakukan aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan yang luar biasa. Ya. Ittala'a Allahu ala ashabi Badrin faqala lahum, Nabi yang mengabarkan demikian, Allah menyampaikan kepada orang yang ikut perang Badar, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Berbuatlah semau kalian, karena sungguhnya aku telah ampuni kalian. Belum berbuat sudah diampuni oleh Allah. Ini menunjukkan kemuliaan perang Badar itu menghapuskan dosa-dosa mereka. Jadi di sini memang dijelaskan, wa kana mimman syahida Badran. Sa'd ibn Khawla dari di antara sahabat yang ikut perang Badar. Fatuwfi anha fi hajjatil wada. Sa'd ibn Khawla meninggal, ya, meninggal dunia di haji wada. Berarti beberapa bulan sebelum Nabi meninggal. Ya. Nabi SAW meninggal tahun berikutnya, di awal tahun berikutnya, bulan Rabiul Awal. Sementara beliau di akhir tahun ini, ya, di Haji Wada di akhir tahun ke-10. Wa huwa fatufi anha fi hajjatil wada wa hiya hamilun. Sementara Subai'ah ketika suaminya meninggal dalam keadaan hamil. Falam tanshab an wada'at hamlaha ba'da wafatihi. فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ ابْنُ بَعْكَكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النِّكَاحِ إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِهٍ حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيئة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي. Sampai di situ hadisnya. Qala ibn Shihab, fala ara ba'san an tatazawwaja hina wada'at wa in kanat fi damiha ghayra annahu la yaqrabuha zawjuha hatta tathura. Luar biasa hadis ini, kita mulai dari awal kembali. Tokoh-tokoh yang ada dalam hadis ini adalah yang pertama Subay'ah. Subay'ah ibn bintul Harith al-Aslamiyah, dan yang kedua Sa'ad ibn Khawlah suaminya. Kemudian tadi yang ketiga adalah Abu Sanabil ibn Bu'kakin. Abu Sanabil bin Bu'kakin. Ya, Abu Sanabil bin Bu'kakin. Baik, bermula hadis ini dari dari cerita seseorang yang bernama Ubaidullah bin Abdullah bin Utsbah bin Mas'ud. Dia perawi hadis. Ya. Ubaidullah bin Abdullah bin Utsbah bin Mas'ud. Mulai ceritanya dari ini. Dari beliau ini. Beliau yang bercerita. Kata Ubaidullah, bapaknya siapa? Abdullah. Nama anaknya Ubaidullah, nama bapaknya Abdullah. Si anak bercerita bapaknya Abdullah pernah menulis surat kataba ila Umar ibn Abdullah ibn al-Arqam. Menulis surat kepada seseorang yang bernama Umar bin Abdullah ibn al-Arqam Az-Zuhri. Surat itu berisi perintah untuk agar Umar bin Abdullah bin al-Arqam Az-Zuhri ini menjumpai Subay'ah. Ya, jadi Umar bin Abdullah bin al-Arqam tabi'in. Ya, tabi'in, murid sahabat Nabi. Kemudian juga Abdullah bin Utbah bin Mas'ud juga tabi'in. Utbah bin Mas'ud sahabat. Ya. Anaknya Abdullah tabi'in. Abdullah menulis surat kepada Umar agar Umar menjumpai Subay'ah, sahabat Nabi, wanita Subay'ah bintul Haris al-Aslami. Tujuannya untuk menjumpai Subay'ah ini adalah menanyakan kepada Subay'ah tentang hadis yang muncul dari dia. Hadis yang muncul tersebar dari dia, meminta kejelasan, meminta kepastian. Hadisnya sudah tersebar, tetapi Abdullah bin Utsbah bin Mas'ud belum terlalu mendapatkan jawaban langsung. Maka dia ingin mengangkat, atau dia ingin langsung mendengarkan dari Subay'ah bintul Haris al-Aslamiyah, atau tentang apa yang diucapkan oleh Nabi kepadanya ketika dia meminta fatwa. Jadi para sahabat itu seringkali meminta fatwa kepada Nabi, dan Nabi SAW berfatwa. Nabi SAW berfatwa. Makanya diungkapkan kata-kata istifta di sini, hina staftathu, ketika dia meminta fatwa kepada Nabi. Minta fatwa adalah bertanya tentang masalah agama yang terkait dengan dia. Fakataba Umar ibn Abdullah ibn ila Abdullah ibn Utsbah. Setelah Umar menjumpai Subay'ah dan mendapatkan jawabannya, lalu beliau menulis surat kembali sebagai balasan dari surat tersebut kepada Abdullah bin Mas'ud, kepada Abdullah bin Utsbah bin Mas'ud tentang jawabannya. Jadi mungkin karena jaraknya berbeda jauh, maka tinggal dengan dilakukan dengan surat menyurat. Jadi ini termasuk cara mendapatkan hadis. Ya, walaupun dia tidak mendengar langsung, berarti Abdullah bin Utsbah bin Mas'ud murid dari Umar bin Abdullah, walaupun dapat ilmunya dari surat. Ya. Dia mengirim surat minta ditanyakan, dan ternyata ditanyakan langsung, kemudian dia suratnya dijawab, dan nanti Umar ketika menjawab suratnya dia menyampaikan, tadi saya mendapatkan dari Subay'ah. Berarti cara meriwayatkan seperti itu, walaupun tidak mendapatkan secara langsung dengan lisan. Dan ini salah satu cara mendapatkan hadis yang dijelaskan oleh para ulama hadis. Yeah. Fakataba Umar bin Abdullah ila Abdullah bin Utsman yukhbiruhu anna Subai'ata, mengabarkan kepada Abdullah bin Utsman bahwasanya Subai'ah menyampaikan kepadanya. Ini cara dalam suratnya itu seperti itu. Memang caranya meriwayatkan hadis, walaupun tidak secara lisan tetapi secara tulisan, bahwasanya Subai'ah mengabarkan annaha kanat tahta Sa'd bin Khawla. Ini mulai cerita yang tadi, bahwasanya dia pernah menjadi istri Sa'ad bin Khawla dari keluarga dari kabilah Bani Amir ibn Lu'ay. Sa'ad bin Khawla ini wahuwa fi Bani Amir ibn Lu'ay. Bani Amir ibn Lu'ay suku. Jadi Sa'ad bin Khawla ini dari suku Amir ibn Lu'ay. Wa kana mimman syahida Badran. Dia termasuk orang yang meninggal ikut serta perang Badar dan meninggal. Beliau ini di perang di Haji Wada, sementara si Subai'ah dalam keadaan hamil. Falam tanshab an wada'at hamlaha. Tidak berapa lama setelah suaminya meninggal, dia pun melahirkan. Ya, dia pun melahirkan. Ya, falam tanshab an wada'at hamlaha ba'da wafatihi. Tidak beberapa lama dari waktu meninggal suaminya, dia pun melahirkan. Falamma ta'allat min nifasiha, dan ketika dia suci dari nifasnya. Berapa lama nifas? Maksimalnya 40 hari. Kalau seandainya wanita itu 30 hari sudah bersih dari darah, maka berakhir masa nifasnya. Sementara tadi untuk wanita yang ditinggalkan meninggal oleh suaminya berapa lama? 44 bulan 10 hari. Ya, ketika selesai dari masa iddahnya, masa nifasnya, kata beliau bercerita, falamma ta'allat min nifasiha tajammalat lil khuttabi. Maka dia mulai menjaga penampilannya. Ya, berbeda dengan hukum wanita yang ditinggal suami dalam masa iddah, masa berkabung. Tidak boleh menjaga penampilan, tidak boleh memakai pakaian yang indah, tidak boleh berhias. Ya. Sementara dia setelah habis masa nifas, maksimal kita tarak dalam 1 bulan 10 hari. Ya, 40 hari maksimal waktu masa iddahnya. 40 hari dia mulai tajammalat lil khuttab. Berhias, ya, menjaga penampilannya agar kalau nanti ada orang yang meminangnya, tajal khutab, yaitu peminang, khutab pakai ba, ya, khutab pakai ba artinya peminang, orang laki-laki yang meminang. Khutbah dengan khitbah berbeda. Khutbatun khutbah, sementara khitbah sama hurufnya tetapi kha-nya berbaris kasrah, meminang. Khatibun, ya, kha-nya panjang, khatibun hurufnya kha ta ba, kha ta ba, itu asal hurufnya. Kalau kha, kha-nya setelahnya ada alif, khatibun ini peminang. Kalau khatibun, ta-nya berbaris, ta-nya setelahnya ada ya, itu khatib yang khutbah. Nah, sekarang ini khutabun, ya, artinya laki-laki yang meminang. Ya, baru selesai masa nifas, akhirnya dia sudah berpakaian yang bagus dan rambutnya sudah mulai disisir. Kalau pakai sudah penampilannya sudah luar biasa. Dan dia, ini cerita dia nih, bersiap untuk bila mana ada laki-laki yang meminangnya. Ya, laki-laki yang meminangnya. Fadakhala 'alaiha Abu Sanabil ibn Bu'kakin. Itu yang tadi yang ketiga. Maka dia dijumpai melihat penampilan seperti itu, maka dia dijumpai oleh seseorang yang bernama Abu Sanabil bin Bu'kat, rajulun min bani Abdiddar. Laki-laki ini dari kabilah Abdiddar. Ini kabilah terkenal dan terhormat di Mekah. Abdiddar ini dari kabilah ini dahulunya orang khusus memegang bendera perang. Ya, ketika Quraisy berperang, makanya di perang Uhud itu beberapa orang dari mereka mati karena mereka pemegang bendera. Itu yang dituju oleh pasukan-pasukan kaum muslimin. Ya, jadi kabilah Abu Sanabil ini dari kabilah Abdiddar. Faqala laha, laki-laki ini berkata kepada Subayyah, "Mali araki mutajammilah." Saya lihat engkau ini sudah mulai berdandan. Ya. Dia mengingkari. Karena kan 4 bulan 10 hari. Ini baru 40 hari dia sudah, ya, dia sudah berdandan. Kenapa saya melihat engkau ini berdandan? La'allaki tarjinan nikah. Kemungkinan engkau sudah bersiap untuk menikah dan sudah benar-benar berharap untuk cepat dinikahi oleh orang laki-laki. Innaki wallahi ma anti binakihin hatta tamurra alayki arba'atu ashhurin wa ashrun. Sesungguhnya engkau demi Allah tidak akan bisa menikah sampai lewat 4 bulan 10 hari seperti yang biasa. Ya, kata Abu Sanabil mengingkari dan menjelaskan kepadanya masalah hukum yang ia ketahui. Bahwasanya wanita yang ditinggal suami mati oleh suaminya masa berkabungnya 4 bulan 10 hari. Kamu sekarang baru sebulan lebih sudah berdandan. Ini melihatkan bagaimana mereka berupaya melakukan pengingkaran terhadap kemungkaran. Ya, langsung diingkari dan itu sepengetahuan dia. Maka kata Subayyah bercerita, qalat Subayyah, falamma qala lidzalik, mendengar ucapan dia itu saya jama'tu alayya thiyabi, maka saya kumpulkan pakaian saya, maksudnya memakai pakaian keluar, memakai pakaian keluar rumah, seperti juga dalam cerita Fatimah binti Qais yang kemarin, yaitu kita ambil pelajaran bagaimana para sahabat itu keluar rumah menggunakan pakaian, memang pakaian untuk keluar rumah. Di sini juga demikian, maka saya kumpulkan pakaian saya, maksudnya memakai pakaian keluar yang sesuai dengan kriteria yang dijelaskan oleh agama, tebal, tidak transparan, lapang, tidak sempit, dan menutup hampir semua badan, diulurkan dari kepala seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke bawah. Itu yang dimaksud oleh beliau, jama'tu alayya thiyabi hina amsaitu, di petang hari. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya pun menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altuhu an dzalik, maka saya bertanya kepada Nabi langsung. Luar biasa masa itu. Ada masalah agama langsung kepada Nabi. Ya. Fasa'altuhu an dzalik, maka saya tanyakan kepada beliau langsung tentang perkara tersebut. Fa'aftani, maka Nabi berfatwa kepadaku bi anni qad halaltu, bahwasanya saya sudah halal, hina wada'tu hamli, ketika saya melahirkan. Jadi bukan masa nifas malah. Ya, selesai melahirkan, awal dari masa nifasnya, dia sebenarnya sudah halal. Ya, tidak lagi dalam masa berkabung. Sementara sekarang sudah 40 hari dia menanti dengan masa, dengan habisnya masa nifas. Padahal Nabi SAW fatwakan jauh sebelum itu malah, yaitu ketika dia melahirkan, pasca melahirkan itu dia sudah halal. Artinya dia sudah habis masa iddah kematian suaminya. Wa amarani bitazawuji in badali. Dan bahkan Nabi pesankan kepada saya, kalau kamu sekarang mau nikah silakan nikah. Ya, kalau kamu sekarang mau nikah silakan nikah. Bila mana ada yang melamarmu, terima saja. Itu kira-kira maksudnya. Wa amarani, dan Nabi perintahkan saya bitazawuj, untuk menikah, in badali, jika itu sudah datang waktunya. Artinya sudah ada yang melamar dan cocok, maka saya terima. Menunjukkan, ini menjelaskan bahwasanya masa iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya dan dia sedang hamil adalah berakhirnya dengan melahirkan. Dengan melahirkan, keluar anaknya, lahir, maka habis masa iddahnya. Dan bahkan di ujungnya, ini pendapat Imam Zuhri Ibnu Shihab. Qala Ibnu Shihab, ini salah seorang fuqaha di Madinah, ulama hadis terkenal, pembuku hadis pertama. Beliau yang pertama kali membukukan hadis, Ibnu Shihab Az-Zuhri, dia mengatakan fala ara ba'san. Bahkan saya menganggap tidak ada masalah, tidak mengapa, anta tazawwaj, wanita yang ditinggal mati suaminya untuk menikah, hina wada'at, pasca melahirkan. Ya, misalnya di rumah sakit, ya, datang peminang setelah melahirkan di ruang kelahiran, kemudian dipindahkan. Nah, di situ seboleh dia akad nikah. Ini pendapat Ibnu Shihab. Ya, qala fala ara ba'san an tatazawwaj, saya tidak menganggap masalah dia menikah, hina wada'at, tatkala dia melahirkan, wa in kanat fi damiha, sekalipun masih keluar darah, masih berlumuran darah dia pasca melahirkan, dan karena mungkin khawatir laki-laki itu, wanita ini dipindah oleh orang lain, ya, maka cepatnya menikahi pasca melahirkan. Walaupun masih berlumuran darah, sah pernikahannya. Akan tetapi kata beliau, ghaira annahu la yaqrabuha zawjuha hatta tathur. Hanya saja laki-laki ini tidak boleh menggaulinya sampai dia suci dari nifasnya. Ya, itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Tetapi begitulah penjelasan tentang berakhirnya masa iddah. Ya, yaitu dengan melahirkan pasca melahirkan. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ini hadis yang pertama. Dan hadis yang kedua, 3644. Ada pelajaran yang juga penting kita ambil. Sekarang ini mungkin walaupun mungkin berhabisnya masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari, dan setelah itu kita lihat ada wanita-wanita yang memang sudah mulai menjaga penampilannya, memang dia menanti, ya, sudah mulai menjaga penampilannya, dan ini ternyata masalah biasa, dan tentu tidak juga melampaui batas. Tapi dia juga berharap ada orang yang meminangnya. Dan ini dilakukan oleh dia sendiri yang bercerita, Subaiyah melakukan itu. Setelah dia habis masa nifasnya, setelah melahirkan, lalu dia mulai berdandan. Ini menunjukkan dandanan itu juga termasuk salah satu daya tarik agar wanita itu dipinang. Artinya ketika datang peminang kepadanya dan lihat dandanannya, bukan dia keluar rumah kemudian kemana-mana menampakkan kecantikan, bukan demikian. Datang laki-laki meminang, kemudian dia nampak dalam keadaan baik. Misalnya kalau seandainya dia habis melahirkan, berarti dia mulai menjaga kelangsingannya lagi, ya, agar dia ketika datang nanti laki-laki, dia bisa langsung diterima dan dinikahi oleh laki-laki tersebut. Bukan maksudnya tajamalat di sini adalah dia berdandan kemudian keluar rumah menampakkan dirinya kepada laki-laki agar dia dipinang, bukan. Datang laki-laki meminang dan ketika dipinang orang itu tertarik. Ya, ini yang dimaksud. Tidak juga dipahami keliru bahwasanya setelah habis masa berkabung kemudian perempuan itu boleh keluar rumah agar banyak orang melihatnya. Ya, agar banyak melihatnya kemana-mana, berkumpul ke sini, dia datang ke situ, kemudian dia berlenggang-lenggok, ini tidak dibenarkan, bukan? Ini perbuatan yang diharamkan. Maksudnya berdandan di sini adalah di rumahnya untuk bersiap-siap bila mana ada orang yang meminangnya. Ya, ketika dipinang oleh orang yang pertama, maka tentu dia langsung menerima karena melihat penampilan dia. Ya, bahwasanya dia memang sudah siap untuk dinikahi. Ya, adanya ada kalanya perempuan itu tidak siap untuk dinikahi, beberapa lama setelah suaminya meninggal dunia, karena memang dia merasa sulit untuk menerima yang lain. Dan bahkan ada di antara mereka yang memang bertekad untuk tidak menikah dengan yang lain. Dia berupaya agar menjadi pasangan suaminya di dunia dan di akhirat. Seperti Ummu Darda, istrinya Abu Darda. Ummu Darda maksudnya As-Sughra. Ada Ummu Darda itu ada dua, Al-Kubra yaitu sahabat wanita, istri Abu Darda juga, meninggal sebelum Abu Darda. Meninggal dunia, kemudian Abu Darda menikah dengan Ummu Darda yang kecil ini. Dan dia masih muda. Ya. Dia masih muda, masih gadis. Dan dia adalah termasuk tokoh terkemuka di generasi tabi'in dari golongan wanita, perawi hadis, hafizah Al-Quran, ulama'nya generasi tabi'in. Dia ketika Abu Darda, karena kan tentu sudah, karena Abu Darda sudah tua juga, ketika Abu Darda meninggal dunia, dia berkata, sebelum meninggal dunia dia berkata kepada Abu Darda, kata beliau, saya sekarang ini melamarmu. Ya. Katanya, sungguhnya kamu dahulu datang kepada keluargaku melamar aku, kata wanita ini. Sekarang saya melamarmu. Saya melamarmu maksudnya adalah menjadikan dia suami setelah meninggal dunia. Ini pelamaran wanita Ibu Ummu Darda Sughra kepada Abu Darda, maksudnya dia setelah Abu Darda meninggal tidak akan menikah lagi. Tidak akan menikah lagi dan dia akan menjadikan Abu Darda suaminya nanti di surga. Suaminya nanti di surga. Ada yang seperti ini tetapi jarang sekali orang yang seperti ini. Sekian banyak dari janda-janda para sahabat nikah seperti Fatimah binti Qais yang telah kita pelajari hadisnya, meninggal suami dicerai oleh suaminya, dan ada lagi yang meninggal suaminya kemudian menikah dengan yang lain seperti Ummu Salamah dan yang lainnya banyak. Sementara yang seperti Abu Darda, Ummu Darda yang kecil ini, itu jarang sekali. Sampai sekarang pun demikian. Jarang ada wanita yang kuat bertahan sebagai seorang perempuan tanpa pasangan sampai meninggal, apalagi dia masih muda. Ya. Apalagi kalau banyak yang meminang. Apalagi kalau yang meminangnya orang yang sudah yang kaya raya, tampan lagi. Ya. Kemudian duda. Oh sekarang ini duren, duda keren. Ya. Datang mana mungkin dia bisa menolak. Ini tentu ada yang seperti ini dan umumnya seperti yang dilakukan oleh Subai'ah. Dan ini bukan sebuah ketercelaan. Sebuah hal yang tercela. Ketika dia bersiap, bersiap-siap bila mana nanti ada yang meminang. Maka dia sudah punya modal untuk dinikahi oleh laki-laki yang meminangnya. Bukan dia mempersiapkan diri untuk mempertontonkan kepada laki-laki agar dia dinikahi, enggak. Tapi mempersiapkan ketika datang orang yang meminangnya, dia akan diterima dan dijadikan istri oleh peminang-peminang tersebut. Itu pelajaran yang penting kita ambil. Kemudian kita lanjutkan 3644 tadi. Imam Muslim mengatakan, hadatsana Muhammad ibnu al-Muthanna al-Anazi qala hadatsana Abdul Wahhab قال سمعت يحيى ابن سعيد قال أخبرني سليمان بن يسار أن أبا سلمة ابن عبد الله عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال ابن عباس عدتها آخر الأجلين وقال أبو سلمة قد حلت فجعلا يتنازعان ذلك قال فقال أبو هريرة أن ما ابن أخي يعني أبا سلمة فبعث كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت إن سبيئة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. Ini kalau hadisnya hadis yang tadi. Kalau hadisnya hadis Subai'ah binti Al-Haris Al-Aslamiyah tadi, sementara alur ceritanya berbeda. Ya, hadisnya hadis Nabi SAW tentang kisah Subai'ah tadi. Sementara awal redaksi dari cerita ini berbeda dengan yang pertama. Ini bermula dari berkumpulnya ada yang pertama Abu Salamah bin Abdurrahman, ya, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Ya, ini juga dari generasi tabi'in, orang tuanya sahabat Nabi. Abu Salamah bin Abdurrahman, kemudian Ibnu Abbas. Dua orang ini berkumpul. Mereka berkumpul di hadapan siapa? Di hadapan Abu Hurairah. Inda Abi Hurairah, wahuma kedua-dua mereka ini yadhkurani al-mar'ah, membahas tentang wanita tunfasu ba'da wafati zaujiha, yang nifas setelah meninggalnya suaminya. Artinya suaminya meninggal, dia dalam keadaan hamil. Ya, suaminya meninggal dunia dalam keadaan hamil. Ini hukum tentang masalah ini. Kedua-dua orang ini membahas masalah tersebut, Abu Salamah dengan Abdullah bin Abbas. Tunfasu ba'da wafati zaujiha bilayal, faqala Ibnu Abbas, adapun pendapat Ibnu Abbas tentang wanita yang seperti ini, iddatuha akhirul ajalaini, masa iddahnya yang terpanjang, yang terlama dari dua, yang terlama dari dua. Kalau sekiranya yang lama adalah 4 bulan 10 hari, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Tetapi kalau yang lama adalah masa kehamilannya, maka masa kehamilan itu yang dipakai. Memang mereka sepakat bahwasanya melahirkan itu adalah akhir masa iddah, tetapi Ibnu Abbas mengatakan kita lihat mana yang terlama. Asal hukumnya wanita yang kematian suami itu berapa lama masa berkabungnya? 4 bulan 10 hari. Tetapi sekarang ini dia berbeda. Wanita ini meninggal suaminya dalam keadaan hamil. Lalu bagaimana kita menetapkan masa iddahnya? Ibnu Abbas berpendapat, kita hitung mana yang lebih lama antara ini, apakah 4 bulan 10 hari atau masa kelahirannya. Kalau sekiranya dia suaminya meninggal dunia pada masa kehamilan 2 bulan, ya, pada masa kehamilan 2 bulan berarti menunggu masa kelahiran berapa? 6 bulan kira-kira. 6 bulan atau lebih. Maka mana yang diambil oleh Ibnu Abbas dalam pendapatnya ini? Yang 6 bulan, yaitu melahirkan. Tetapi ya, kalau sekiranya masa 4 bulan 10 hari ini lebih lama, maka 4 bulan 10 hari. Kalau sekiranya dia suaminya meninggal dunia pada usia kehamilan 7 bulan atau 8 bulan, menunggu 1 bulan lebih lagi. Maka dalam pendapat Ibnu Abbas, tidaklah kelahiran itu sebagai akhir dari masa iddahnya, tetapi dia kembali kepada asal, yaitu 4 bulan 10 hari. Ini pendapat siapa? Ibnu Abbas. Kata beliau, qala Ibnu Abbas iddatuha akhirul ajalaini. Wa qala Abu Salamah, kata Abu Salamah, ini pendapat beliau sendiri, qad hallat, sungguh ketika dia melahirkan dia sudah halal. Ini pendapat Abu Salamah. Sementara Ibnu Abbas merinci. Adapun Abu Salamah mutlak, walau bagaimanapun ukuran masa kelahirannya itu dekat, tetap saja kelahiran itu sebagai masa dari akhir masa dari iddahnya. Ini pendapat Abu Salamah. Faja'ala yatanaza'ani dzalik. Mereka berdua akhirnya berdebat di hadapan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala faqala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah menimpali atau melerai perdebatan tersebut dengan mengatakan, ana ma'abni akhi yakni Abu Salamah, saya sependapat dengan anak saudara saya ini, yaitu Abu Salamah. Anak saudara maksudnya bukan saudara kandung, tetapi mungkin ibnu akhi ini untuk merasa dekat. Biasanya diungkapkan dengan kata-kata demikian. Para sahabat mengungkapkan anak saudara seakidahnya dengan ibnu akhi. Ya. Saya sependapat dengan pendapat anak saudara seni saya ini, maksudnya adalah Abu Salamah. Maksudnya lahir habis masa iddah. Berapa lama pun, walau satu bulan, walau setengah bulan. Misalnya dia meninggal, suaminya meninggal, setengah bulan kemudian dia melahirkan, berarti habis masa iddahnya. Ini pendapat Abu Hurairah mendukung pendapat Abu Salamah. Fa ba'atsu Quraiban untuk memutuskan pendapat mana yang paling kuat, maka mereka mengutus Quraiban Maula bin Abbas. Quraib ini salah seorang ulama hadis, murid dari Abdullah bin Abbas dan para sahabat yang lain, dan dia adalah budak dari Abdullah bin Abbas. Quraib ini, dan dia cukup terkenal meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, maka diutuslah beliau ini ila Ummi Salamah, menjumpai Ummu Salamah istri Nabi, ya, istri Nabi. Yas'aluha an dhalik, bertanya kepada beliau tentang masalah tersebut. Biasanya masalah-masalah ini tentu lebih banyak diketahui oleh istri-istri Nabi. Ya. Faja'ahum, maka setelah pergi, maka datanglah kembali Quraib ini menjumpai mereka bertiga. Fa'akhbarahum, maka Quraib mengabarkan kepada mereka bertiga, anna Umma Salamah, bahwasanya Ummu Salamah berkata, qalat inna Subai'atal Aslamiyah. Jadi dinukilkan oleh Ummu Salamah cerita Subai'ah tadi. Dan cerita Subai'ah tadi mendukung pendapat mana? Bukan Abu Hurairah. Pendapat Abu Salamah yang didukung oleh Abu Hurairah, yaitu lahir habis masa iddah. Lahir habis masa iddah, dan itu juga yang didukung oleh, yang dikuatkan oleh Al-Imam Az-Zuhri Ibnu Syihab, yang tadi dia mengatakan saya menganggap tidak ada masalah, selesai melahir dia nikah walaupun dia masih berumuran darah, darah nifasnya. Ya, ini bagaimana mereka benar-benar menguatkan pendapat yang disimpulkan oleh Imam Nawawi dalam bunyi bab berakhirnya masa iddah wanita yang ditinggal mati suami dan wanita lain dengan melahirkan bayi. Satu hadis lagi, 3645. Adab berbeda pendapat ini juga diajarkan oleh mereka di sini. Ya, memang ketika mempertahankan pendapat, kita sah-sah saja untuk bersekeras, sah-sah saja untuk berdebat untuk mempertahankan pendapat, tetapi dengan dalil, bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan dalil, bukan dengan hawa nafsu. Kita juga telah mengetahui bagaimana berdebatnya antara Ibnu Syabi dengan Al-Aswad Ibnu Yazid. Juga berbeda pendapat antara Aisyah Ummul Mukminin dengan Fatimah binti Qais. Tapi mereka membawa dalil, bukan menolak kebenaran dengan hawa nafsu. Dan ini tidak berbeda pendapat namanya. Betapa banyak alasan-alasan berbeda pendapat sekarang ini, tapi dilatar belakangi oleh hawa nafsu. Sama sekali tidak punya ilmu menegakkan benang basah, tidak ada dalil, tidak ada hujah, tidak ada argumentasi, hanya hawa nafsu saja dan logika-logika yang kosong dari agama. Bahkan dari sisi penerapan agama saja tidak nampak gambarannya pada orang yang berdebat ini. Dia menampakkan dirinya membela kebaikan, kebenaran, ternyata dia sama sekali tidak menampakkan kebenaran. Tidak sholatnya yang dijaga, tidak cara berpakaian yang dijaga, tidak pengagungan terhadap Al-Quran juga tidak dijaga. Ya, bahkan melantunkan Al-Quran, baca Al-Quran juga tidak tepat. Bagaimana dia punya dalil yang benar? Orang yang punya dalil yang benar, orang yang perhatian dengan kitab Allah, baik itu membacanya, menghafalnya, mengamalkannya, memahami dan mengamalkannya. Begitu juga hadis-hadis Nabi. Dia punya kitab yang banyak, kena perhatian kitab hadis yang banyak, kena perhatian kepada kitab hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi justru tidak ada semua itu. Mana mungkin kita merasa dia menginginkan kebaikan, memiliki dalil-dalil yang kuat, kalau bukan dilandasi oleh hawa nafsu semata. Maka di sini perdebatan antara Abdullah bin Abbas dengan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dan juga di hadapan orang yang akan menengah-nengahi. Makanya berdebat itu biasanya bukan berdebat terbuka begitu saja, tidak ada yang memberikan keputusan nantinya. Makanya majelis-majelis perdebatan di masa dahulu itu biasanya di hadapan penguasa, di hadapan pemimpin yang nanti mereka yang memutuskan. Ya, ada keputusan dan jelas ini benar ini salah, dan pemimpin itu juga harus menilai, bukan hanya sekedar memutuskan, dia juga mendengar. Makanya ketika majelis berdebatnya Imam Ahmad dengan Ibnu Abi Duat itu di hadapan khalifah, dan khalifah juga menganga melihat, mendengarkan jawaban dan argumentasi Imam Ahmad ketika menjelaskan tentang Al-Quran itu bukan makhluk, ya, dengan argumentasi yang tidak bisa dijawab sama sekali oleh Ibnu Abi Duat. Ini juga menjelaskan kepada kita bila mana ada ingin keinginan untuk berdebat mempertahankan kebenaran, kita harus punya senjata yang kuat. Kita sudah harus menguasai seluk-beluknya. Kita juga harus memperkirakan pertanyaan-pertanyaan, subat-subat yang dilontarkan. Jangan hanya punya satu modal saja, satu kitab, kemudian merasa sudah memiliki semuanya. Kita ini, dalam bahasa orang Arab, kita ketahui sedikit yang tidak kita ketahui banyak. Jangan mentang-mentang sudah merasa sedikit pengetahuan, kita sudah mengetahui semuanya, lalu kita menantang semua orang untuk berdebat. Ini tidak benar. Dakwah ini bukan hanya dengan berdebat. Kita dakwah dalam menyampaikan kebenaran, dan debat itu hanya salah satu dari sarana, dan itu tidak semua para ulama mengerjakannya. Ya, karena debat itu sebagaimana menyampaikan kajian, itu punya tata kramanya, punya teori-teorinya, punya ilmunya, maka berdebat juga punya ilmunya. Ya, punya ilmunya, punya cara membantah. Makanya ketika kita dengarkan bagaimana kitab berdebat yang ditulis oleh para ulama, mereka sudah mempersiapkan 100 jawaban untuk satu kemungkinan. Satu kemungkinan yang mereka anggap, mereka sudah siapkan. Kalau ini, maka jawabannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 100. Ya. Kita hanya, kemungkinan-kemungkinan itu kita tidak bayangkan. Kita hanya mempersiapkan sekedarnya saja, kemudian datang. Dan terkadang kebenaran yang seharusnya terang, ternyata samar-samar dilihat oleh orang, sehingga orang tidak membela kebenaran. Makanya majelis-majelis debat ini bukan majelis-majelis yang seringkali dilakukan oleh para ulama, oleh para dai, karena dia hanya sedikit saja, dan terkadang sangat kecil kemungkinan mereka melakukannya karena maslahatnya sedikit. Padahal pada dakwah ini ingin mengumpulkan maslahat yang banyak. Sekalipun ditantang para ulama untuk berdebat, mereka tidak menganggap itu maslahatnya banyak, mereka tidak nerima. Ya. Apalagi kalau kita merasa kita benar, dan kemudian nanti ketika berdebat kita tidak bisa menyuarakan kebenaran, tidak bisa menyampaikan, kita yakin kita punya dalil, tapi bagaimana menyampaikan dalil kita tidak bisa, maka mereka tidak menerima tantangan debat. Ya, dan menerima tantangan debat, biarlah dianggap pengecut, tidak ada masalah. Ya. Karena memang tidak selamanya orang yang berani menerima tantangan debat itu orang yang membawa kebenaran, memunculkan kemaslahatan. Kembali kita kepada inti permasalahan kita, terjadi perdebatan, terjadi tukar pikiran di antara para ulama dahulu, dan bahkan di antara para sahabat ini. Ibnu Abbas sahabat, Abu Salamah anak sahabat, berada di hadapan seorang sahabat yang senior dan alimnya sahabat Nabi SAW, Abu Hurairah, tetapi mereka juga mengembalikan ilmunya kepada pakar yang sebenarnya, siapa? Ummu Salamah, yang berkenaan dengan masalah cerai, masalah nikah, masalah hubungan suami istri, tentu lebih banyak diketahui oleh istri-istri Nabi. Akhirnya ternyata mereka dapatkan jawabannya. Ya, tidak tahu kita apa akhir dari pendapat Abdullah bin Abbas, apakah dia rujuk? Di sini tidak dijelaskan. Di sini tidak dijelaskan. Baik, saya baca ini hadis yang terakhir ini. Wahdathanahu Muhammad ibnu Rumhin, qala akhbarana Al-Layth ha, wahdathanahu Abu Bakar ibnu Abi Shaybah, wa Amrun An-Naqidu qala حدثنا يزيد بن هارون كلاهما أن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أن الليث قال في حديثه فأرسلوا إلى أم سلمة walam yusammi Kurayban. Hadis yang sekarang ini sama dengan hadis sebelumnya, cuma di sini dikabarkan bahwasanya mereka mengutus seseorang menjumpai Ummu Salamah untuk meminta penjelasan dari dia tentang masalah yang mereka perselisihkan, tetapi tidak disebutkan namanya. Siapa yang diutus itu tidak dijelaskan. Mereka kira-kira begini maksudnya, maka mereka mengutus seseorang. Sementara di hadis yang pertama disebutkan namanya siapa? Quraib Maula Ibn Abbas. Itu saja perbedaan antara hadis sekarang dengan hadis yang sebelumnya. Dan sampai di situ pula hadis-hadis yang ada di bawah bab yang ke-8, dan kesimpulannya tinggal kita baca bunyi babnya, yaitu bab berakhirnya masa iddah wanita yang ditinggal mati suami dan wanita lain. Wanita lain ini maksudnya apa? Yang wanita yang dalam masa iddah disebabkan oleh perceraian. Kalau dia dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya bukan lagi 3 kali haid atau 3 kali suci, tetapi dihubungkan dengan kelahirannya. Yaitu kalau sudah melahirkan, berarti berakhir pula masa iddahnya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.